Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in faslun. Bi'adadil qa'ilina bi hadhihi al-aqwal wa bayani mansha'i al-wahmi wal ghalat. Pasal terkait dengan udzur-udzur yang pendapat-pendapat yang mengucapkan pendapat-pendapat keliru kemarin terkait dengan masalah umrahnya Rasul, ya hajinya Rasul dan ihramnya. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah, pelajaran penting dari beliau rahimahullah bagaimana kita nahtarim ulama. Ya, kita menghormati para ulama yang keliru dalam pendapat mereka dalam masalah-masalah fikih itu qaliban ada banyak khilaf, sehingga harus kita lapang dada dalam masalah pembahasan fikih. Dan ini beliau ajarkan bagaimana kita beradab memberi uzur kepada mereka-mereka yang keliru dalam pendapat dalam masalah fikih. Soal sebelumnya beliau katakan, ya, pendapat-pendapat tersebut, pendapat yang keliru, yang golak, biasanya beliau sebutkan uturnya. Artinya mungkin mereka keliru karena sebab ini. Ya, beliau jelaskan. Kalau rahimahullah ta'ala, amma utur man qala i'tamar fi Rajab. Adapun utur bagi yang menyatakan Rasulullah pernah umrah di bulan Rajab. Fahadithu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara fi Rajab, muttafaq alaih. Ya, kenapa mereka bisa berpendapat pernah Rasulullah umur di bulan Rajab? Udurnya adalah adanya satu riwayat dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah umrah di bulan Rajab. Jadi hadis muttafaq alaih. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa qad ghallathathu Aisyatu wa ghairuha. Tapi riwayat ini telah ditegaskan oleh Aisyah dan lainnya, ini keliru. Ada kekeliruan dalam menyampaikannya. Kama fi sahihain al-Mujahid qala dakhaltu ana wa Urwah bin Zubair al-masjidah. Aku dan Urwah bin Zubair masuk ke masjid. Faida Abdullah Ibnu Umar jalisan ila hujrati Aisyah. Ternyata di situ ada Abdullah bin Umar duduk, ya, di atau menyender ke kamarnya Aisyah. Wa idana sun yusalluna fil masjidi salat ad-duha. Ternyata ada orang-orang sedang salat di masjid dan kemungkinan berjamaah salat duha. Qala fasalnahu an salatihim. Kami pun bertanya kepada Ibnu Umar tentang salatnya mereka. Faqala bid'ah. Ini dipahami. Beliau bukan menyatakan bid'ah salat duhanya. Salat duha itu sabit. Bahkan wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Iya. Awsani Khalid bi salat. Awsani Khalid bi salatin, di antaranya adalah waraqatin duha. Kan utiara qoblan anam. Wa nasuma min kulli shahrin salata ayyam waraq ad-duha. Jadi maksud di sini beliau, ya, kemungkinannya salah satu pendapat ulama ketika memberikan tauhid ini berjamaah salat duha di masjid. Ya, bukan salat duhanya, tetapi cara mereka salat duhanya. Yang mungkin kan ya berjamaah salat duha di masjid. Ini bid'ah. Qala thumma qulna lahu, kemudian kami pun berkata kepada beliau, ini syahidnya, kam i'tamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kali Rasulullah umrah? Qala arba'an ihdahunna fi Rajab. Kata Ibn Umar, iya, 4 kali Rasulullah umrah setelah hijrahnya, dan salah satunya di bulan Rajab. Qala kata Mujahid rahimahullah, fakarihna an narudda alaihi. Kami, iya, tidak suka kami, artinya membenci kami, ya tidak ingin, tidak senang untuk kami bantah beliau. Artinya Mujahid pendapatnya sebetulnya berbeda dengan Umar, tapi mau membantah langsung, ya beliau tidak, kesampaian tidak senang. Qala wa sami'na istinana Aisyah umum ini fil hujrah, kami pun mendengar ya Aisyah radhiyallahu anha bersiwak di dalam kamarnya, artinya kedengaran ada suara Aisyah dalam kamar karena Ibnu Umar bersender di kamar, ke dinding kamar. Qala Urwah, ketika mendengar suara Aisyah, maka Urwah bin Zubair, ya, ponakannya Aisyah, beliau adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, ya ummah, oh ya ummul mukminin, ala tasma'ina ma yaqulu Abu Abdurrahman, maukah, apakah, tidakkah engkau mendengar apa yang ucapkan Abu Abdurrahman, jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qalat, kata Aisyah, ma yaqul, qala yaqulu, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba Umar, ihdahunna fi Rajab. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW umrah 4 kali, salah satu di bulan Rajab. Qalat, yarhamullah Aba Abdurrahman. Ma'tamara umratan qat illa wa huwa syahidun. Tidaklah Rasulullah umrah kecuali beliau hadir ikut. Wa ma'tamara fi Rajab qat. Tidak pernah Rasulullah SAW umrah di bulan Rajab sama sekali. Nah. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Ya, fawaid masyaallah tarawiyah. Bagaimana kita ketika hendak ya membantah ya menunjukkan kekeliruan seorang guru. Yang penting beliau bisa tahu dirinya salah walaupun dengan tidak langsung kita cuma menyampaikan. Di sini Mujahid sebetulnya sudah tidak sepakat, tapi mau langsung membantah, mau langsung menyalahkan, beliau tidak sampai kata Bakarih dan Nurul Alim, maka beliau pun ia minta kepada Aisyah yang menjelaskannya. Aisyah radhiyallahu anha juga bagaimana? Iya, kita diajari adab ketika meluruskan pendapat orang lain, tidak langsung caci maki, tetapi tidak langsung berkata-kata, tetapi dengan doa, yarhamullah Abu Abdurrahman. Ma'tamar umratan qat. Ya, illa wa syahid. Sebetulnya tidaklah Rasulullah umrah kecuali beliau hadir. Artinya tahu. Wa ma'tamar fi Rajab qat. Ya, tidak pun Rasulullah SAW umrah di bulan Rajab. Ini manusia tidak lepas dari kebutuhan kesalahan, dari lupa. Nah, kalau kadzalika qala Anas bin Abbas, demikian juga ucapan Anas bin Malik bin Abbas, inna umrahu kullaha, bahwasanya umrahnya Rasulullah SAW itu kullah semuanya, kanat fi dzil qa'dah, ya di bulan qa'dah, wa hadha huwa shawab, ya tidak ada di bulan Rajab. Tapi kita beri uzur, kenapa ada yang berpendapat demikian, karena ada satu hadis dalam Bukhari Muslim, ya, tapi di situ ada ghalat, kekeliruan yang ada. Nah, qala rahimahullah faslun, wa man qala i'tamara fi Syawal. Adapun pendapat yang menyatakan, ya utapan yang menyatakan beliau pernah umrah di bulan Syawal, fa udhruhu, udhur buat beliau, buat yang menyatakan demikian adalah ma rawahu Malik fil Muwatta an Hisham bin Urwah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'tamir illa thalatan. Ihdahunna fi Syawal wa sanataini fil Qa'dah. Lihat, Hisham bin Urwah an abihi Urwah bin Zubair tabi'i anna Rasulullah, berarti apa ini? Mursal tabi'i yarfa'u al hadith ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mursal Urwah bin Zubair itu tabi'i. Kata beliau, Walakin hadal haditsu mursal. Ini mursal. Hisham bin Urwah an Nabihi, ini Urwah bin Zubair an Rasulullah. Ini contoh mursal. Dan mursal min apa namanya? Ismi dhaif. Qala wa huwa ghalatun aydan, selain dia pada mursal, dia juga ada pada yang ghalat. Imma min Hisham, bisa jadi keliru yang dari Hisham bin Urwah. Wa imma min Urwah, dari Urwah bin Zubair. Asabahu fihi ma asaba Ibnu Umar. Artinya menimpa beliau apa yang telah menimpa Ibnu Umar, jadi kekeliruan, ghalat. Wa rawahu Abu Dawud marfu'an an Aisyata. Abu Dawud juga meriwayatkan dari Aisyah marfu'an, tetapi wa huwa ghalatun aydan la yashih marfu'. Ini pun pada yang ghalat, tidak sahih marfu. Qala Ibnu Abi Bara rahimahullah wa laysa riwayatuhu musnadan mimma yudkaru an Malik fi sihhati naql. Tidak ada riwayatnya musnad seperti yang disebutkan dari Imam Malik dalam kesahihan penukilannya. Qultu wa yadullu ala butlanihi an Aisyah, yang menunjukkan batilnya riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW pernah apa namanya, yang batilnya riwayat Abu Daud tadi, yang menunjukkan batilnya riwayat Abu Daud yang meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah umrah bulan Syawal, yang menunjukkan batilnya riwayat tadi adalah anna Aisyah wa Ibn Abbas wa Anas bin Mahdi qalu, ya Aisyah sendiri bersama Ibn Abbas dan Anas menyatakan lam ya'tamir Rasul sallallahu alaihi wasallam illa fi dzulqa'dah, tidak pernah Rasulullah SAW umrah kecuali bulan Dzulqa'dah. Wa hadza huwa shawab, ini yang benar, tidak ada umrah Rasul kecuali bulan Dzulqa'dah, tidak pernah dilakukan di bulan Rajab, tidak pernah dilakukan bulan Syawal. Qara fa inna umratal Hudaybiyah wa umratal Qadiyah, umrah Hudaybiyah yang beliau tidak jadi masuk ke Mekah, dan umrah Qadha yang setelah tahun berikutnya, karena tafil Dzulqa'dah, keduanya terjadi bulan Dzulqa'dah. Wa umratul Qiran, umrah Qiran maksudnya umrah bersama hajinya, inna makanat fi Dzulqa'dah, juga di bulan Dzulqa'dah. Wa umrah Ji'ranah, adapun umrah yang keempat dari Ji'ranah, aidan kanat fi awwali Dzulqa'dah, juga di awal Dzulqa'dah. Iya, kan empat kali. Umrah Hudaybiyah tapi tidak jadi masuk, umrah Qadha setelahnya, kemudian umrah ketika haji Qiran, dan yang keempat umrah dari Ji'ranah. Wa innama waqa'a al-ishtibah annahu kharaja min Makkata fi Syawal liqa'il adu. Ini mungkin yang jadi sisi kesamaran. Yang jadi syabah sehingga sebagai berpendapat beliau umrah di bulan Syawal adalah beliau Rasulullah SAW keluar dari Mekah, iya, di bulan Syawal menuju Hunain untuk perang Hunain. Wa faraqa min aduwihi, dan selesai perang Hunain, iya, wa qasama ghanimahum, dan selesai membagi ghanimah. Wa dakhala Makkata laylan mu'tamiran min al-jiranah, beliau selesai perang, selesai bagi ghanimah, masuk ke Mekah dalam keadaan umrah dari Ji'ranah. Iya, di malam hari. Wa kharaja minha laylan. Iya, beliau keluarin dari situ malam hari. Dan itu di bulan Dzulqa'dah. Qala fa khafiyat umratuhu hadhihi ala katsirin minan nas. Dan umrah beliau yang ketiga, yang keempat ini dari Ji'ranah itu terluput, tidak diketahui oleh banyak orang. Wa kadzalika qala al-muharris al-kambi wallahu a'lam. Jadi yang kedua yang menyatakan Rasulullah SAW di bulan Syawal umrah juga keliru. Yang pertama hadis yang dijadikan dalil oleh mereka hadis ya Urwah itu mursal. Kemudian riwayatnya dari Aisyah juga batil. Nah, dan mungkin ada sedikit udzur, yaitu mungkin tersamarkan dengan umrah Ji'ranah. Mengira Rasulullah itu karena keluar dari Mekah bulan Syawal ketika mau perang Hunain, menyangka bahwasanya beliau juga umrah di bulan Syawal. Padahal tidak. Umrahnya itu setelah selesai perang, masuk bulan Dzulqa'dah beliau baru umrah dari Ji'ranah. Nah, sehingga umrah beliau semuanya di bulan Dzulqa'dah. Wallahu a'lam bissawab.